Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi Nusta'in ala umurikunya wadid. Assalatu wassalamu ala syarikat mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakala imalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqratan min lisani yafqahu qawli wa saddidhi lisani wa ahdi qalbi bijahin nadi wa sahbihi al-ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Ala rafli harfin kutubikrat abil abin daharat jahilin amma ba'ad. Qala al-musannif al-syeikh Tahir bin Salih al-Jazairi rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid daraini amin. Ila qawlihi mal murad bil istiwa fi qawlihi subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu alal arshistawa. Apa yang dimaksudkan pada istiwa di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu alal arsyistawa, bersemayam, beristiwa di atas arsy. Jadi begini ya, ana flashback dulu. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarah, tidak bertempat dan tidak berzaman. Paham? Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan waktu. Itu akidah kita. Dalilnya apa, Bib? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Hayyul Qayyum. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Hidup Al-Qayyum. Maha berdiri sendiri, Maha mengatur. Paham? Dalil lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus, Allah tempat bergantung. Allah adalah Al-Qayyum dan Allahus Samad. Allah itu mengatur bukan diatur. Allah berdiri sendiri bukan butuh zat yang lain. Paham? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan tempat, berarti Allah bukan mengatur tapi diatur. Diatur sama tempat. Paham ya? Jelas ya? Ini penting. Karena Wahabi mengatakan Allah itu ada di atas langit. Itu kata Wahabi. Tahu Wahabi? Tahu. Ah, ini salah. Jelas-jelas salah. Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ini dalil mereka ini, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, sebelum kita baca. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ini dalil mereka. Wahabi dalam memojokkan kita pasti pakai dalil ini. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, sekarang Anda tanya. Kalau bertempat, lebih besar tempat apa orang yang menempati? Tempat. Ente sekarang ada di mana? Masjid. Lebih besar ente apa masjid? Pasti. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala bertempat di atas arsy, berarti Allah tidak jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Ada yang lebih besar dari Allah, arsy. Nah, ini pasti salah ya kan? Paham? Nah, kata Wahabi ini. Ini dalil, pasti dalil mereka ini. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, kalau mereka mengatakan Allah ada di atas arsy, berarti mereka bisa syirik. Ada syirik secara langsung, ada syirik secara tidak langsung. Bingung mereka. Anda pernah ketemu Wahabi, Beb, Allah itu ada di atas arsy. Loh kok bisa? Ar-Rahman ala arsyistawa. Anda belum jawab pakai dalil ayat. Anda bilang, ente mengatakan seperti itu bisa syirik. Kok bisa syirik, Beb? Allah berfirman demikian. Ya ente salah paham. Ente pilih mau syirik langsung apa tidak langsung. Kalau syirik secara langsung, berarti dia meyakini ada zat selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat. Nah, ini berarti syirik. Ada Tuhan selain Allah. Kalau syirik tidak langsung, nanya dia, kalau syirik tidak langsung, seandainya Allah itu ada di atas arsy, Allah Subhanahu wa taala itu kan zat Maha Awal dan Maha Akhir. Kalau Allah, Allah itu awal, apa makna awal? Allah itu qadim. Apa itu qadim? La awala lahu. Tidak ada awal, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sebelum adanya Maksudnya sebelum Allah menciptakan dunia ini Allah sudah ada. Paham? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala ada di arsy, sebelum Allah menciptakan dunia ini Allah ada di mana? Bingung ya. Paham? Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, istiwa di sini adalah lafaz mustarok. Kalau kalian ngaji lebih tinggi lagi, ada namanya ilmu usul fiqih, ada lafzun nos, ada lafzun mustarok. Lafaz mustarok itu satu makna punya banyak arti. Ini istiwa ini ada 15 arti. Jadi kita tidak bisa mengartikan istawa itu berdiam di atas arsy. Tidak bisa. Karena apa? Dia punya 15 arti. Kecuali lafaz nas. Lafaz nas itu kul huwallahu ahad. Ahad itu satu. Tidak ada makna lain lagi. Ahad dia satu. Itu lafaz nas. Kalau istiwa ini mustarok. Satu kalimat punya 15 arti. Sehingga kita tidak bisa menetapkan satu makna. Dan kalau seandainya kita dipaksa-paksakan istiwa itu artinya berdiam, berdiam di atas arsy, maka akan menimbulkan kegaduhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala di atas arsy akan bertentangan dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Loh, katanya Allah ada di atas arsy. Sekarang kalian ada di mana? Masjid mana ini? As-Sofa, ya kan? Berarti Allah ada di Masjid As-Sofa gitu. Katanya Allah ada di atas arsy. Kata Wahabi, wa huwa ma'akum ainama kuntum, artinya Allah, rahmat Allah bersama kalian. Ditakwil kata dia. Nah, kalau ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum ditakwil, ya ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa ini ditakwil juga dong. Harusnya gitu. Dalam ayat lain Allah berfirman, wasjud waqtarib. Dan sujudlah kamu waqtarib, dan mendekatlah. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita sujud, itu kepala itu dekat ke mana? Karpet kan? Sejadah kan? Masa Allah ada di bawah karpet? Wasjud dan sujudlah kamu waqtarib, dan dekatlah kamu kepada Allah. Berarti kita sujud itu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ada di bawah karpet gitu. Kayak gitu pemahamannya. Kan tidak, kata Wahabi ditakwil. Lah ayat ini ditakwil, kok Ar-Rahman 'alal arsy istawa kok enggak ditakwil? Itu mereka. Kata Wan Pontianak, bodoh balik. Maka karena ini mustarok, kita ini ada namanya, kalau dalam ulumul Quran, ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Maka harus merujuk kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamatnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Itu ayat muhkamat. Paham? Jadi ayat mustarak tidak bisa dijadikan patokan dalil. Harus, maksudnya tidak bisa dijadikan rujukan tentang sifat Allah. Dan juga itu ayat muhkamat. Qul huwallahu ahad itu Allah, ayat muhkamat. Karena memang asbabun nuzulnya menjelaskan tentang sifat Allah. Kalau Ar-Rahman al-Istawa bukan sifat Allah. Buktinya apa? Kalau orang baca Al-Quran, surah Al-Ikhlas, 3 kali baca dapat pahala 1/3 Al-Quran, membaca Al-Quran. Iya kan? Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas itu ayat muhkamat. Lah masa orang baca Ar-Rahman wa ala al-istawa 3 kali dapat 1/3 Al-Quran? Kan tidak. Paham? Nah, itu ini ihtijatnya hujah kalau kalian berlawan dengan Wahabi. Paham? Cara jawabnya begitu. Paling simpel kalau mereka mengatakan Allah ada di arsy, ente jawab sebelum Allah menciptakan arsy Allah ada di mana? Bingung dia. Ya, itu paling tidak jawaban sederhana. Nah, di sini juga ada jawaban. Ya. Apa yang dimaksudkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Allah bersemayam di atas arsy, istiwa di atas arsy. Menurut jawaban ini di kitab ini Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idhahil Aqidah Islamiyah karya daripada Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi, al-murad bihi istiwa yaliqun bijalalir rahman. Yang dimaksudkan istiwa di sini adalah yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang layak bagi Allah. Paham? Fal istiwa maklum, istiwa itu maklum. Wal kaifu majhul, caranya kita tidak tahu. Istiwa sudah maklum, tapi caranya kita tidak tahu. Di sini ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Ulama salaf lebih memilih tafwid. ulama kholaf lebih memilih takwil. Yang tadi ana bahas itu ikut pendapat ulama kholaf takwil karena lebih aslam, lebih selamat. Tapi di sini musannif mengikuti mazhab ulama salaf yaitu tafwid, lebih ahkam, lebih bijaksana ikut pendapat salaf. Artinya tafwid istiwa ya istiwa ya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari takwil, paham? Istiwa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal istiwa'u lillah laisa ka istiwa'ina. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya kita. Di sini musannif ikut mazhab salaf. Nanti kalau kita sampaikan ke awam ikut mazhab salaf itu bahaya. Karena orang awam itu tetap dia bayang-bayangin. Pasti bayang-bayangin. Makanya berbahaya. Jadi kalau itu jelaskan ke orang awam ikut mazhab salaf. Paham ya? Paham enggak? Bisa ente lihat di karya tulis ana tentang apa kajian akidah sifat 50. Enggak tahu dijual apa enggak di sini. Ya. Tak ada duit, Beb. Ah, ente buka website ana alialhidwan.com situ. Kak, baca. Paham tuh? Ya. Tuh. Santai itu harus pintar, harus cerdas. Jangan tidur, ya. Ini santri tidur, iya. Itu santri tidur. Santri itu harus rajin. Karena yang akan kalian hadapi itu lebih dahsyat. Jadi ustadz zaman sekarang ini gak seperti ustadz zaman dulu. Susah zaman sekarang ini. Paham ini? Harus siap. Bukan main-main. Jangan banyak gaya lo. Jauh. Anda paham, kalian ini masa muda, ya. Pengen gaya-gaya, rambut panjang, nutup mata sebelah. Dia kayak anak emo gitu kan. Celana, botol, perik, paling ujung. Bawalah masuk ambilnya plastik. Baju warna hitam, sobek sana, sobek sini. Bergaya, mega mall. Padahal duit minta semua orang tua nak bergaya. Kalau anak sih malu. Ya, cuma tutup muka, tutup hidung gitu. Duit minta semua orang tua nak bergaya. Paham? HP bapak dia ambil. Bukan itu. Kalian mau gaya nanti kalau sudah jadi ustaz baru gaya. Paham? Sekarang belum gaya, geli malah nengok kan. Enggak usah. Sekarang waktunya belajar. Jadi kalau udah jadi ustaz nanti mau gaya apapun dipandang orang. Tapi kalau sekarang nanti gaya, dia omongin orang banyak gaya juga itu. Belajar yang rajin, yang semangat. Yang rajin, yang semangat. Wastiwa'uhu 'alal 'arsy, di sini sebutkan. Dan istiwa'nya Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy laisa kastiwa'il insan 'ala safina. Tidak sama seperti istiwa'nya manusia di atas kapal, au dhahrid dabbah atau di atas dabbah binatang melata, au sarir atau kasur masalan contohnya. Jadi istiwa'nya Allah di atas 'arsy bukan seperti istiwanya manusia di atas kapal, di atas kendaraan, di atas kasur. Bukan, jangan nanti bayangkan seperti itu. Nanti kalau tidur di atas kasur apa di bawah kasur? Atas kasur kan. Jangan nanti bayangkan istiwa Allah seperti istiwa ente di atas kasur. Beda. Ma khatara bi dzalik fa Allahu yukhalifu dzalik. Itu kaidahnya. Paham ya? Lebih baik ikut mazhab kholaf memang untuk zaman sekarang. Istiwa di sini dimaksud adalah menguasai. Jelas sudah. Nanti kalau bilang istiwa ya istiwa, tapi istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Oke, selesai. Tapi nanti orang awam akan mikir itu. Mikir-mikir ya gimana ya? Pasti lama-lama mikir. Namanya juga orang awam. Nah, makanya kita ikut mazhab yang aslam, mazhab ulama kholaf di takwil. Istiwa di sini adalah menguasai. Nanti disebutkan setelah ini. Paham ya? Faman tasawwara bidzalik, maka barang siapa yang membayangkan hal tersebut, fahuwa mimman ghalaba 'alaihi al-wahmu, maka dia termasuk orang yang dikalahkan oleh keinginannya. Al-waham, keinginan atau pemikirannya. Dia dikalahkan oleh pemikirannya sendiri. Mengapa? Li'annahu, karena dia syabbahal khaliq, menyamakan Allah Subhanahu wa taala bil makhluqat, dengan makhluk. Makhluk itu kan yang diciptakan. Ketika ente membayang Allah, istiwanya Allah di atas arasy, berarti kan ente membayang istiwanya di atas makhluk ciptaan ente, di otak ente. Ya bukan. Allah Khaliq. Paham ini? Masih Allah mah makhluk. Selain Allah itu makhluk. Termasuk yang kita pikirkan itu makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Jelas ya? Ma'annahu qad tsabata fil aqli wan naqli annahu laisa kamitslihi syai'un. Padahal sudah ditetapkan fil aqli dalam dalil aqli wan naqli dan dalil naqli annahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala suatu pun. Maka berapa banyak ayat anna dzatahu, sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa taala itu la tusyabih, tidak menyerupai dzat syai'in, zat satu pun minal makhluqat, dari makhluk. Enggak, berapa banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan zatnya makhluk. Kadzalika ma yunsabu ilaih, begitu juga apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika ma yunsabu ilaihi, begitu juga apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyabihu syai'an, tidak menyerupai syai'an satu pun mimma yunsabu ilaiha, dari apa-apa yang disandarkan kepada makhluk. Apa yang disandarkan kepada Allah tidak sama dengan apa yang kita sandarkan dengan makhluk. Ada ayat yadullah fawqa aydihim. Yad di sini apa? Menurut ulama salaf, yad ya artinya yad yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yadnya Allah tidak sama dengan yadnya makhluk. Jangan nanti pikirkan, gimana ya? Paham? Nanti mimman qalaba alil waham nanti. Paham dong, jangan dipikirkan. Tapi kan orang kamu pikir-pikir terus kan? Gimana ya aku enggak mirip dengan makhluk? Gimana ya pasti? Ikut mazhab ulama khalaf. Apa mazhab ulama khalaf? Ini. Ya. Masih panjang ya. Hal yudhafu ila Allah Subhanahu wa taala yadani aw ayun aw nahu dzalik. Apakah juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yadani, dua tangan, aw ayun atau mata-mata, aw nahu dzalik atau yang semisalnya. Apakah juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yadani, dua tangan, aw ayun mata-mata, aw nahu dzalik atau yang semisalnya. Apakah Allah punya tangan? Apakah Allah punya mata juga? Jelas Allah tidak sama dengan makhluk. Itu sudah. Itu harga mati ya. Apa? Apa kalau anak kecil dulu harga cok, apa harga cok? Nah, cok mati ya. Cok mati. Kata orang Pontianak. Itu bagaimana? Qad warada fil kitab, telah datang riwayat di dalam kitab, fil kitabil aziz, berarti dalam Al-Qur'an. Idhafatul yad, disandarkan yad kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi qoulihi jalla sya'nu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim. Ini bahaya loh. Tangan Allah di atas tangan mereka gitu. Gimana? Berarti ada di atas kita dong tangannya. Ini tangan mana? Paham? Kalau Wahabi gitu. Wahabi itu bodoh bala. Tapi jangan nanti bilang depan dia bodoh bala, ngamuk nanti dia. Dia harus selawan ilim dengan ilim. Sekarang ini kalau kelahi beradu fisik biasa. Dan jarang terjadi. Anak belajar taekwondo, belajar silat, satu pun tak ada yang ngajak anak kelahi. Percuma rasa belajar. Nah, belajar taekwondo, silat tarung bebas waktu di Cirebon. Enggak lama sih. Cuman 1 tahun 6 bulanan lah. Cukuplah untuk dasar gitu ya. Cukup untuk dasar, cukuplah. Paham? Enggak ada yang ngajak kan. Ya, tarung tuh juga sama dengan mondok, minimal 10 tahun. Kalau untuk turnamen-turnamen biar mirip Jackie Chan, 10 tahun, 20 tahun, sampai patah-patah tulang ini. Ya enggak segitunya juga. Paham? Untuk dasar ada. Mau nyoba. Tapi itu enggak percuma. Percuma. sekarang ini lebih sering ke perang pemikiran. Tiap hari kalian akan bertemu dengan orang seperti ini. Kalian akan berantem, adu pikiran, adu ilmu. Harus siap. Paham? Karena apa? Kalau ente kalah kelahi, paling yang bonyok muka. Itu ya. Paham? Mentok-mentok nyawa ente lah melayang. Itu pun sangat jarang terjadi. Karena ketika ribut pasti ada orang yang ngelerai. Apalagi ente bisa silat, takut dari. Paham? Tuh. Tapi kalau perang pemikiran, taruhannya berat, akidah akan ditaruhkan. Orang-orang akan dengar, ente kalah, orang akan ikut yang menang, pasti. Paham? Pasti ikut menang. Makanya menang dalam debat ilmiah harga mati. Debat akidah menang harus menang, tidak boleh kalah. Tidak boleh, karena taruhannya akidah. Akidah lebih penting daripada nyawa. Karena akidah akan dibawa sampai ke alam sana. Kalau nyawa kan bentar lagi mati juga. Paham? Itu harus siap. Oke, sekarang nanti harus tanam cita-cita. Cita-cita nanti mau jadi apa sih? Bukan dongeng itu, kecil tanya. Cita-cita mau jadi apa? Jadi pilot. Kecil nanti itu kan. Jadi guru. Wajar kalian SD. Akalnya masih kosir. Masih kecil. Sekarang kalian udah dewasa. Umur SMP, umur SMA ya. Udah dewasa, harus tanam. Mana mau jadi apa ke depan ini? Mau bawa kemana keluarga anak? Mau dibawa kemana masa depan anak? Jangan hanya tidur, hanya goib, males, ya nggak jadi. Paham? Mau jadi apa ini? Hidup cuma sekali. Jangan sia-siakan hidup ini. Jadi gue orang yang bermanfaat. Paham? Harus semangat. Gitu dong. Jadi santri pintar. Ya, kembali kitab ya. Wal yadaini fi qawlihi ta'ala. Itu satu yad. Ini dua yad. Apa? Ma mana'aka antas judari ma khalaq kutubi yadai. Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud dari yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini kalau tidak ditakwil bahaya ini. Nanti akan dibahas. Faham? Bahaya. Wal a'yun dan mata-mata fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wasbir li hukmi rabbika bi'ayunina. Apa maksudnya? Ada di dalam Al-Quran, ada banyak. Apa juga? Kullu syai'in halikun illa fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Semuanya akan mati. Yang kekal hanya wajah Allah. Kalau kita manakan zahir ayat, berarti nanti tangan Allah mati, mata Allah mati, yang sisa tinggal wajah Allah, ya kan? Masa begitu? Harus ditakwil, harus kaji lagi. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala sifat yang mengurangi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, Allah mukhalafatun lil awadid. Allah berbeda dengan makhluk. Makanya tidak main-main ulama itu mengarang sifat 20. Allah wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadithi. Itu kan tidak main-main ulama. Dulu anak kecil sebelum sholat nyanyi itu. Qiyamuhu binafsihi wahdaniya kudrat iradat. Sampai rebut mic kan. Nangis, tak dapat mic nangis. Cium. Habis maghrib ngaji sama Pak Ustadz dijelaskan sama guru ngaji ya. Nah. Ini ya namanya kalam itu begini, begini, begini. Ada cerita-ceritanya. Seneng anak kecil. Seneng anak waktu itu. Paham? Akhirnya cita-cita anak pengen jadi Pak Ustadz. Biar bisa bercerita. Pak Ustadz banyak cerita, enak. Anak mau jadi Pak Ustadz aja biar banyak ceritanya. Dulu zaman jahiliyah. Sekarang enggak ada. Ada dengar lagi. Paling di ujung-ujung Pontianak. Masjid-masjid dalam gangnya. Di pertengahan kota sudah jarang. Apalagi kota metropolitan jarang dengar. Paham? Kesalahan kita. Lebih hafal lagu Noah daripada sifat 20. Illa annahu, hanya saja illa anahu, hanya saja, la yajuzu, tidak boleh, an yudhafa ilaihi, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ma adhafa ila nafsihi fi kitabil munzal, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kita tidak boleh menyandarkan kepada Allah kecuali yang sudah Allah sandarkan di dalam Al-Qur'an. Au adhafahu ilaihi nabiyyul mursal, atau yang disandarkan kepada nabinya yang diutus. Jadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu hanya yad, ayun, wajah, itu saja. Enggak ada rijil, enggak ada. Jangan tambah-tambahin deh. Perut enggak ada. Kuku enggak ada. Kata Wahabi, Allah itu panjangnya 30 hasta, 60 hasta, 30 meter. Pakai jubah warna merah, kukunya panjang, terus masih ganteng, kumis dan jenggotnya tipis warna hitam. Ini bayangin, makhluk segede 60 meter, jubah warna merah. Kata orang Yahudi, Tuhan kita itu, kata orang Yahudi dalam kitabnya Talmud, kitab hitam, kata orang Yahudi, Tuhan itu panjangnya 60 dirok, 30 meter, pakai jubah warna hitam, ya, jenggotnya putih, kumisnya putih, sudah tua, kukunya panjang, mirip dengan Tuhan Wahabi. Berarti Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya Wahabi itu dek beradek. Paham? Yang bahaya mereka, mereka berarti bukan nyembah Allah, mereka menyembah makhluk yang mereka buat di otak mereka sendiri. Ini bahaya. Paham? Bahaya. Kalian harus bisa menjelaskan ke orang awam. Nah, di dalam Al-Qur'an enggak ada, ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Qana rabbukum tuluhu situna dhira'in. Ada? Ada. Wa kanat lahu lihyatun wa syaribun abyadani. Punya jenggot, punya kumis warna putih, ada dalam Al-Qur'an. Kalau ada anak kasih ente duit 2 triliun cash. Mana ada? Paham? Karena sifat Allah tidak seperti itu. Paham tuh? Makanya santri sekarang ini banyak yang ketika jadi ustaz takut ketika dakwah masyarakat. Malah anak punya teman, dia takut membaca salawat nariyah, takut dikafir-kafirkan. Kenapa? Karena salawat nariyah itu syirik, kata dia. Banyak di situ menyandarkan, mensifati Nabi Muhammad dengan sifat Allah. Alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij, katanya. Mana ada syirik? Kalau dibahas satu persatu sampai jam 1 enggak selesai. Alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij. Satu persatu itu ada dalilnya. Dan itu benar-benar terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ustaz-ustaznya itu bodoh-bodoh. Ente enggak tahu. Enggak ngaji, enggak belajar. Atau ustaznya ngajar di pondok, kaliannya tidur. Ngantuk, goib. Ustaznya enggak asik, malas ah. Goib di kamar main HP, chatting sama Mbak Maisaro. Apa kabar? Udah makan belum? Belum makan saya. Kok belum makan sih? Nungguin kamu. Kamu juga belum udah makan. Aku juga, kalau kamu belum makan, aku juga belum makan. Akhirnya dua-duanya pun tidak makan. Dan kisah akhir mereka, mereka pun mati karena tidak makan. Itu zaman sekarang. Ya tidak semuanya. Tapi kayaknya di sini ada. Ketawa-ketawa ini. Ada berarti. Fahim tum? Ya. Mal murad bil yad huna? Apa yang dimaksudkan yad di sini? Al murad bil yad, yang dimaksudkan dengan yad di sini adalah makna yang. Jadi jumlah jatuh setelah nakirah jadi sifat. Jadi ditambahkan arti yang. Yaliku cocok bijalalihi subhana, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh diartiin tangan seperti dengan makhluk, syirik ente. Menyamakan Allah dengan makhluk, dosa besar. Wa kadzalikal ayun, Begitu juga mata-mata. Fa inna kullama yudhafu ilaihi subhana, maka sesungguhnya semua yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yakunu ghaira mumatilin lima yudhafu ila syai'in min makhluqat, tidak sama dengan apa yang disandarkan kepada makhluk. Tidak sama. Ini menurut pendapat mazhab salaf. Jadi lebih memilih tafwid, menyerahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya lebih memilih diam tapi tetap berakidah kan laisa kamitslihi syai'un. Allah mukhalafatun lil awadi. Tidak sama dengan makhluk. Wa man taqada, dan barang siapa yang berkeyakinan annalahu yadan kaya di syai'in minha, maksudnya Allah mempunyai tangan seperti tangan makhluk, au ainan atau mata kadzalik, au ainan atau mata kadzalik fahuwa mimman ghalaba 'alil waham. Sama. Dia dikalahkan oleh pemikiran sesatnya sendiri. Mengapa? It dikarenakan ibni ta'lil syabbahallah, menyamakan Allah bihalqihi dengan hambanya, dengan makhluk. Wa huwa laisa kamitslihi syai'un. Ini ayat muhkamat, ayat yang jadi rujukan sebagaimana yang sudah ana jelaskan di awal-awal. Ini perlu ya. Mungkin kalian bisa omongkan ke Ustaz Rosyad. Rosyad. Ustaz di sini barangkali perlu diadakan seminar di sini, bahas tentang selawat nariyah, akidah, jadi bekal buat kalian. Baik tuh. Enggak apa-apa, nanti ana datang. Paham. Enggak, tapi enggak ada amplopnya, Beb. Enggak apa-apa. Ya, enggak perlu amplopnya. Ana di sini hampir 1 tahun enggak dibayar, enggak tetap ngajar kok. Enggak usah mikir amplop, tetap datang. Kalau diizinkan. Boleh, perlu itu. Paham? Carain kumpul banin di atas banat atau banat di belakang biar bisa melihat proyektornya ya. Asik satir. Ini fokusnya barangkali random. Perlu. Tapi ya disesuaikan juga waktunya kalau anak kosong. Paham ya? Jelas ya? Kalau kalian mau, kalau enggak mau enggak apa-apa. Enggak mau juga enggak apa-apa. Paham? Misalnya berat, penuh pondoknya. Sekali-sekali perlu. Waktu kosong daripada lomba terus. Sekali-sekali perlu untuk anak-anak kibar. Anak-anak siror jangan, enggak pening balak mereka. Biarkan mereka main. Yang sudah mau jadi us-us ini. Ya. Us, tinggal tatnya aja belum. Us-us-us, dikit lagi menjadi tat. Jadi ustad. Sekarang kan sudah us. Nah, kelas 5 ini kan. Nanti jadi ustad. Tambah lagi Pak Ustad. Sekarang masih us. Jangan nyanggung jadi usnya. Fahim tuh? Itu ya. Cukup barangkali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.